Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 21 September 2018 dibacakan Ardian Syah. Pembunuh wanita muda di Aceh Tamiang ternyata pacarnya sendiri. Mata laporkan Reskrim Suspolda Aceh ke Ombudsman. Baitul Mal Aceh kembalikan 11,5 miliar rupiah zakat guru ke daerah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, aparat Reskrim Polres Aceh Tamiang berhasil menangkap tersangka pembunuh Mini Suryani, 21 tahun, warga dusun Petua Saleh, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, hanya dalam waktu 15 jam. Pembunuh wanita muda tersebut tidak lain pacarnya sendiri, Muhammad Iksan, yang akrab disapa Bawel, 25 tahun, warga Gampung Matang Tepah, Kecamatan Bendahara. Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang Ibtu Dimas Adit mengatakan awalnya Mini Suryani ditemukan warga tewas di sawah kemarin. Dari hasil visum dan olah TKP ternyata wanita muda tanpa identitas ini tewas akibat jeratan di leher. Dari identifikasi korban polisi melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa korban pada malam hari sebelum tewas sempat jalan-jalan dengan pacarnya Bawel. Mendapat petunjuk ini, aparat Reskrim Polres Aceh Tamiang langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka. 15 jam usai pembunuhan, polisi berhasil menangkap tersangka Bawel di Kabupaten Pidijaya. Bawel ditangkap di rumah keluarga abang iparnya di Kampung Mukodayah, Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidijaya, Kamis dini hari kemarin, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Keterangan tersangka kepada penyidik, motif pembunuhan korban berawal saat keduanya terjadi cekcok hingga pertengkaran mulut. Korban keberatan, tersangka pergi ke Banda Aceh dan minta ikut. Puncaknya tersangka mencekik korban di dalam sebuah gubuk sekitar sawah hingga pingsan. Kemudian korban dibawa ke sawah dan kembali dicekik hingga tewas. Sudarlun, Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA mendampingi Munawar, warga Gampung Payating, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, melaporkan Reskrim Suspolda Aceh ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Kamis kemarin. Aduan itu diterima oleh Nurul Nabila, petugas penerima pengaduan di kantor Ombudsman. Koordinator Bidang Hukum dan Politik MATA, Bayi Haki, menyampaikan laporan pengaduan didasari karena hingga sampai saat ini, Reskrim Suspolda Aceh belum mengambil langkah konkret terkait laporan yang pernah disampaikan Munawar. Sebelumnya Munawar, warga Gampung Payating, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, pernah menyampaikan laporan ke Reskrim Suspolda Aceh terkait tidak diberikan beberapa informasi yang dimohonkan Munawar oleh perangkat Gampung Payating. Padahal sudah ada putusan ingkrah dari Komisi Informasi Aceh. Laporan ke Reskrim Suspolda Aceh disampaikan Munawar pada 8 Juni silam yang diterima oleh Suryani, salah satu staf di Reskrim Sus. Informasi yang diminta berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Gampung Payating. Warga Payating ini sudah berulang kali mendatangi Polda Aceh mempertanyakan tindak lanjut atas kasus yang pernah dilaporkannya. Namun pihak Reskrim Sus memberikan alasan yang terkesan tidak logis. Sudarlun, Baitul Mal Aceh sedang memproses pengembalian 11,5 miliar rupiah zakat guru SMA sederajat sekabupaten kota di Aceh. Pengembalian zakat melalui transfer rekening kas daerah ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama 7,7 miliar rupiah untuk 13 kabupaten kota yang telah melengkapi berkas, dan kedua sebesar 3,8 miliar rupiah untuk 10 daerah lainnya. PLT Kepala Baitul Mal Aceh Zamzami Abdurrani mengatakan sebelumnya zakat guru SMA dan SMK sederajat memang dikelola di kabupaten kota. Namun semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tahun 2016 yang mana pengelolaan SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi, maka seluruh pengelolaan termasuk gaji dan tunjangan guru SMA dan SMK dibayar melalui APBA. Karena pemberlakuan regulasi tersebut, zakat dari penghasilan guru kabupaten kota dipotong di provinsi yang disetor ke rekening kas provinsi dan tercatat sebagai pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Aceh. Sehingga dengan sendirinya zakat penghasilan dari guru pegawai kabupaten kota masuk ke Baitul Mal Aceh. Namun berdasarkan ketentuan syar'i, zakat sebaiknya disalurkan di masing-masing daerah tempat guru bertugas. Maka dari itu Baitul Mal Aceh dan Kabupaten Kota memutuskan mengembalikan zakat tersebut ke setiap daerah. Pengembalian ini direncanakan tahun ini, sehingga zakat guru SMA dan SMK sederajat tetap bisa dikelola Kabupaten Kota. Darlun Pemkab Aceh Barat melaksanakan hukuman cambuk kepada 20 terpidana yang melanggar kanun syariat Islam Kamis kemarin. Salah satu terpidana yang terlibat zina dicambuk 100 kali. Prosesi hukuman dilakukan di perkarangan Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat berlangsung lancar dengan terpidana 20 orang dari 22 orang yang direncanakan. Para terpidana dicambuk karena terlibat maisir, berbuat zina, dan pelecehan seksual. Kajari Aceh Barat Ahmad Sahrudin mengatakan direncanakan awal ada 40 terpidana yang dieksekusi. Namun yang terjadwal dalam tahun 2018 23 orang, sementara yang berhasil dieksekusi 20 orang. Menurutnya terpidana yang belum menjalani hukuman akan dijadwalkan kembali. Sementara itu seorang terpidana yang terlibat zina terpaksa dihentikan eksekusinya. Terpidana tersebut diponis 100 kali cambukan dan tiba-tiba sakit sehingga eksekusi cambuk hanya dilakukan 16 kali. Kasus lain yang menarik perhatian adalah wanita non-muslim yang memilih hukuman cambuk 64 kali karena menjual miras. Prosesi cambuk sempat beberapa kali terhenti karena yang bersangkutan mengaku sakit ketika dicambuk. Selain itu ada seorang pelaku seksual yang divonis 26 kali cambukan karena terlibat kasus pelecehan seksual. Pria tersebut tidak dibenarkan dicambuk karena sakit, tetapi pria itu tetap ingin agar dicambuk. Setelah prosesi cambuk selesai, semua terpidana diberikan surat bebas oleh Kepala LP Melabo Jumadi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Massa untuk Kota Subul Salam atau AMUK menggelar aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota dan DPRK Subul Salam Kamis kemarin. Mereka menuntut pemerintah setempat membuka formasi CPNS 2018. Tiba di kantor Wali Kota, massa diterima Sekdako Damhuri dan Asisten 2 Sekdako Subul Salam Lidin. Sementara Wali Kota Merasakti dan wakilnya Salmaza sedang berada di luar daerah. Satria Tumangger dalam operasinya mengatakan kegagalan Subul Salam tidak mendapat formasi CPNS disebabkan kelalaian sejumlah dinas dalam menyiapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ia mendesak Wali Kota Subul Salam mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia. Namun di hadapan massa, Sekda Damhuri mengatakan tidak bisa merespon tuntutan mahasiswa tersebut karena itu hak prerogatif Wali Kota Subul Salam selaku pucuk pimpinan. Tidak puas atas tanggapan Sekda Damhuri, massa beralih ke kantor DPRK Subul Salam untuk meminta wakil rakyat menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah terkait tidak adanya formasi CPNS 2018. Dalam pertemuan yang difasilitasi Wakil Ketua DPRK Fajri Munte, pimpinan Dewan setuju mencopot kepala dinas yang tidak menyiapkan analis jabatan dan analisis beban kerja. Darlun, dua kelompok massa pengunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara bentrok Kamis yang kemarin. Sejumlah orang terluka dalam sebagian dan sebagian lainnya diamankan polisi. Bentrokan diawali unjuk rasa yang dilakukan pendukung Presiden Jokowi yang menamakan diri Komunitas Masyarakat Cinta NKRI. Kelompok pro Jokowi melalui koordinator aksinya Abdullah Syah menyerukan agar kritik provokatif terhadap Jokowi dihentikan. Di saat bersamaan sudah ada aliansi pergerakan mahasiswa sekota Medan yang melakukan orasi kritikan atas kinerja pemerintah. Mereka meminta Jokowi JK turun dari kursi presiden dan wakil presiden karena dinilai keduanya tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi. Aksi saling lempar terjadi saat anggota DPRD Sumut dari fraksi PKS, Zulkarnain, sedang menerima aspirasi aliansi mahasiswa sekota Medan. Saat Julkarnain berada di atas mobil komando dan para mahasiswa mendengar tanggapannya, tiba-tiba lemparan air mineral bermunculan dari arah kubu massa lainnya. Ketegangan pun meningkat setelah terjadi aksi saling lempar. Upaya polisi menghalau kedua kubu tidak berhasil karena justru bentrokan fisik pecah persis di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Perkelahian massal ini menyebabkan sejumlah orang terluka di kepala akibat terkena pukulan benda keras. Polisi kemudian mengamankan sejumlah orang dan membawanya ke dalam halaman gedung DPRD Sumatera Utara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 21 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Dadun, wassalamualaikum.